bareng selekta semua ya. Spesial sekali kakek Bapak Haji Abdul. Buat Bapak Haji Abdullah ya yang punya lagu. Ngisor wiwitan bendara, kita wong loro memadu cinta, saling seia sekata, kisah cinta mung tinggal cerita. Buat Bapak Haji Abdullah yang punya Gunung Sembuh. Tapi dulu anak lamaran. Buat apa aja itulah ya Mas Rike Boy. Janji tinggal janji, orang pernah ditepati. Dasar wong lanang tuk mis rayuan, manis serba romantis. Tarik Pak Haji, yang punya Gunung Sembuh, dicabut lagi yo. Atur ning wong tua lang sedulu. Oke, masih kembali ya buat Pak Haji Abdullah yang punya Gunung Sembuh. Goyang Pak Haji ah. Janji-janji tinggal janji, orang pernah ditepati Pak Haji. Dasar wong lanang tuk mis rayuan, manis serba romantis. Rasa-rasa isin ning batur, ning wong tua lan sedulu. Uis lawas di menang durung baik kawinan. Isep-isep tebu kang aji ning pinggir kali. Sekian wis layu kulane ditinggal kari. Boy bareng selekta yang punya nada. Kembali buat Pak Haji Abdullah yang punya Gunung Sembuh. pariwisata Gunung Sembung ya, masih dipingin selalu. Ditarik Paji. Janji-janji tinggal janji, ora pernah ditepati. Dasar wong lanang tuk mis rayuan manis serba romantis. Rasa-rasa isi ning batur ning wong tuan sedulu. Wis lawas di menandur baik kawin. Kakaling pinggir kali sekian wis layu Pak Haji ditinggal kari. Janji ne tanggal telu arep ngadep ning penghulu sampe wis liwat tanggal e Pak Haji. Tapi dulu ana lamaran nih. Oke, matur kesuwun kangge Pak Haji.